kulayani. Rekawur jane aku tresno lilakno aku lunga. Atira kuat nandang rasa, rasa kerontor-rontor. Cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan. Rekawur mas jane aku tresno lilakno aku. Iki tutu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Pastikan ku buktikan, bapak ibuku akan datang melamar di kos saya. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Dolane ati tekane nyulayani, janjimu sehidup semati amung ono ing ati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Tenokan dolane ati tekane nyulayani. Aku lungo, atira kuat nandang rasa, rasa kerontor-rontor. Cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan. Bukan mas jari aku tresno, lilakno aku. Iki tutu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Pastikan ku buktikan, bapak ibuku akan datang melamar di kos saya. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman.